Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nari thumma amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullahu jami'an, alhamdulillah di pagi hari yang semoga diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita berkumpul bertemu di sebuah majlis dari majlis-majlis ilmu, sebuah majlis yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebuah majlis ilmu yang dengannya Allah subhanahu wa ta'ala berjanji memudahkan orang-orang yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu untuk dimudahkan masuk ke dalam surganya. Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang keluar dari rumahnya menempuh suatu perjalanan untuk menuntut ilmu, mempelajari al-ilmu syar'i yang datang dari Rasul alaihi salatu wassalam, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kemudahan kepadanya jalan menuju al-jannah, menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang sedang kita lakukan, sedang kita upayakan pada hari ini dan hari-hari selanjutnya menjadi sebuah jalan yang dapat mengantarkan kita, memudahkan kita untuk menuju al-jannah. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada hari ini kita akan mempelajari tips meraih kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Siapapun dari kita pasti menginginkan kebahagiaan. Tidak ada satu manusia pun yang menginginkan hidupnya susah, hidupnya sengsara, baik di dunia maupun di akhirat. Dan itu merupakan fitrah manusia, siapapun dia, ingin selalu hidup bahagia. Namun perlu untuk diketahui, dan ini merupakan dasar bagi setiap manusia yang hidup di muka bumi ini, bahwa siapapun dia dari manusia yang hidup di muka bumi ini adalah satu bagian dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang amat banyak. Manusia merupakan salah satu dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat banyak, sehingga karena manusia itu adalah makhluk dari makhluk-makhluk Allah, maka sangat bergantung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menghidupkan mereka dan mematikan mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi rezeki mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melindungi mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjaga mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mencurahkan berbagai kenikmatan kepada mereka. Dari sini kita semua harus menyadari bahwa kita adalah ibadullah, hamba-hamba Allah. Kita hidup di dunia ini adalah hamba dari hamba-hamba Allah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Rabbul Alamin. Allah adalah Rabb kita, yang menciptakan kita, yang memberi rezeki kita, yang mengatur segala urusan kita. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala maha segala-galanya. Maka dari itu kita sebagai hamba-hamba Allah, terkhusus umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, harus benar-benar memahami hakikat kehidupan ini dalam pandangan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku, yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah tujuan hidup manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini. Tujuan hidup kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini, yaitu agar beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, berarti hidup kita ini bukan hidup yang bebas begitu saja, yang tidak ada aturan, tidak ada arah dan tujuannya. Hakikat kehidupan yang kita jalani ini telah diatur, telah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beribadah dalam artian luas, tidak sebatas, tidak terbatas beribadah sholat lima waktu, tidak terbatas beribadah di masjid, tetapi dalam artian luas, mengerjakan segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk juga ucapan, mengucapkan segala sesuatu yang diridhai dan yang dicintai dan diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semua sisi kehidupan ini harus bernuansakan agama, harus bernuansakan ibadah. Salat lima waktu bagian dari ibadah. Kita berniaga juga ada aturannya yang harus kita sesuaikan dengan apa yang dicintai oleh Allah dan dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bermuamalah dengan saudara kita, dengan kawan kita, dengan tetangga kita juga harus dengan cara yang dicintai dan diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bekerja, kita melakukan apa saja dalam kehidupan ini harus senantiasa, harus selalu diupayakan dicintai dan diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka inilah tujuan kita diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di muka bumi ini. Allah subhanahu wa ta'ala maha adil. Allah subhanahu wa ta'ala maha hakim, maha bijak. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, Allah subhanahu wa ta'ala tidak membiarkan manusia mencari cara ibadah sendiri-sendiri, tidak membiarkan mereka untuk membuat aturan-aturan dalam hidup ini semau mereka. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kitab suci sebagai pedoman hidup mereka. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengutus para nabi dan rasul untuk membimbing secara langsung umat manusia agar senantiasa hidup dalam lingkaran ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara yang benar, cara yang tepat, yang diridhai dan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَقَدْ بَعَثْنَا fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus fi kulli ummatin, pada tiap-tiap umat, kata Allah, rasulan, seorang rasul, manusia terbaik di masanya, manusia terbaik di kalangan umatnya, Allah pilih sebagai rasul, sebagai utusan ilahi. An'budullaha wajtanibu taghut. Untuk menyampaikan kepada umatnya, an'budullaha, hendaknya kalian semua beribadah hanya kepada Allah, wajtanibu taghut, dan jauhilah oleh kalian segala sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Misi diutusnya para rasul pada tiap-tiap umat adalah untuk memperbaiki mereka, memberikan pencerahan terhadap mereka, mengingatkan mereka untuk senantiasa berada di atas tujuan mereka diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di muka bumi ini. Yang paling utama untuk mereka seru, mereka ajak, mereka sampaikan kepada umatnya adalah at-tauhid. An'budullaha wajtanibut taghut. Hendaknya kalian semua beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan segala sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah terbatas pada umatnya. Adapun Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah kafatan linnas, untuk seluruh umat manusia. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad melainkan كَافَةً لِلنَّاسِ, untuk seluruh umat manusia. Tidak terbatas orang Quraisy, tidak terbatas yang ada di Jazirah Arabia, tidak terbatas dari kalangan Arab, tetapi seluruh umat manusia, Arabahum wa ajamahum, orang Arab ataupun yang bukan Arab, orang Mekah ataupun luar Mekah, orang Jazirah Arabiyah ataupun luar Jazirah Arabiyah, semua manusia ini benar-benar berkewajiban untuk mengikuti apa yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Terkhusus ketika setelah beliau alaihi salatu wassalam diutus kepada umat manusia. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau benar-benar membimbing umat manusia dengan sebaik-baiknya. Tidaklah ada satu amalan pun yang akan mengantarkan kepada surga, pasti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikannya kepada umat dan memerintahkan mereka agar mengerjakan. Dan tidaklah ada suatu amalan yang dapat memasukkan ke dalam neraka, ke dalam an-nar, pasti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikannya kepada umat dan memperingatkan agar mereka menjauhi amalan tersebut. Selama kurang lebih 23 tahun beliau berdakwah, semua dari kewajiban yang harus disampaikan kepada umat telah disampaikan oleh beliau alaihi salatu wassalam. Sehingga Islam yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wassalam benar-benar telah sempurna. Tidak perlu lagi ada tambahan apalagi pengurangan. Benar-benar telah utuh, sempurna sebagai konsep, sebagai agama, sebagai prinsip untuk bisa menjalani kehidupan ini di bawah ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Pada hari ini, kata Allah, aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Waktu itu Allah turunkan pada momentum Hajjatul Wada. Ketika itu Rasul alaihi salatu wassalam berada di Arafah, wukuf di Arafah. Turun ayat ini. Pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku telah sempurnakan, telah lengkapkan, telah cukupkan untuk kalian nikmat. Wa raditu lakumul islam dinan, dan aku ridha Islam sebagai agama bagi kalian. Kurang lebih setelah beliau alaihi salatu wassalam pulang dari Hajjatul Wada, beliau selesai dari Hajjatul Wada di bulan Dzulhijjah, kemudian pada bulan Rabiul Awal beliau alaihi salatu wassalam wafat, meninggal dunia. Beberapa bulan setelah ayat ini turun, beliau alaihi salatu wassalam wafat atau meninggal dunia. Asyahid di sini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan semua yang harus beliau sampaikan tentang apa yang harus dikerjakan dan apa yang harus ditinggalkan supaya benar-benar hidup seorang muslim, hidupnya seorang umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbahagia di dunia dan di akhirat. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, setelah kita mengetahui bahwa kita ini hidup adalah untuk beribadah kepada Allah dalam artian ibadah secara luas, maka kita pun harus meyakini bahwa apa yang kita lakukan semasa kita hidup ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tercatat dalam catatan amal, Allah telah memberikan tugas kepada malaikat untuk mencatat segala amal perbuatan yang dilakukan. Dan semuanya akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. Maka barang siapa yang mengerjakan amalan sekecil apapun dari kebaikan, yarah, pasti nanti di hari kiamat akan melihat amalan tersebut dalam catatan amalnya dan akan mendapatkan balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala berupa balasan kebaikan. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Dan barang siapa yang mengerjakan amalan kejelekan sekecil apapun, pasti dia pun akan melihat dalam catatan amalnya dan akan mendapatkan balasan dari Allah yang setimpal dengan kejelekan yang dia telah kerjakan. Prinsip ini sangat penting untuk diketahui oleh setiap muslim, agar dia berhati-hati di dalam menjalani kehidupan dunia ini. Segala kebaikan akan tercatat, segala kebaikan yang dia kerjakan akan tercatat dan akan mendapatkan balasan, dan segala kejelekan yang ia kerjakan pun akan tercatat dan akan mendapatkan balasannya. Apabila prinsip ini telah dipahami oleh setiap muslim, telah diyakini, maka dia pun akan berhati-hati dalam menjalani kehidupan ini. Akan berusaha menjalankan segala yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, dan akan berusaha meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Demikian pula di antara hal penting yang perlu difahami tentang hakikat kehidupan ini, bahwa masing-masing dari anak manusia, termasuk kita semua ini, akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat. Berarti kehidupan yang akan kita jalani ini tidak terbatas kehidupan di dunia saja. Setidaknya ada 3 kehidupan. Sebagian menyebutkan 4 kehidupan. Yaitu kehidupan pertama di alam dunia ini, setelah manusia dilahirkan. Sebagian menyebutkan kehidupan sebelumnya, yaitu kehidupan di alam rahim. Namun kehidupan di alam rahim tidaklah terhitung segala amal yang dilakukan. Segala pertanggungjawaban bermula dari kehidupan di dunia ini. Ketika manusia telah dilahirkan di muka bumi ini dan telah memasuki usia baligh, akil, berakal, disitulah posisi dia menjadi seorang yang mukallaf, yang berkewajiban untuk menjalankan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Semua yang dikerjakannya tercatat dan terhitung, yang akan mempengaruhi pada 2 kehidupan berikutnya. Kehidupan pertama, kehidupan dunia ini. Dan inilah kehidupan yang paling menentukan untuk 2 kehidupan berikutnya. In khairan fa khair, wa in syarran fa syar. Jika seseorang hidup di dunia ini dalam keadaan baik dan meninggalkan dunia ini dalam keadaan husnul khatimah, maka itulah kebahagiaan yang luar biasa. Menghadap Allah dalam keadaan di atas qalbun salim, jiwa yang bersih. Yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari kiamat, manakala harta dan anak-anak tidak lagi bermanfaat, kecuali seorang yang datang menghadap Allah dalam keadaan di atas jiwa yang bersih, meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, maka dia akan mendapatkan kebaikan yang luar biasa. Wa in syarran fa syar. Namun jika seseorang hidup di dunia ini dalam keadaan jelek, banyak bermaksiat kepada Allah, tidak berada di atas petunjuk yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, fasyar, maka balasannya pun kejelekan. Balasan yang pertama adalah ketika di alam barzakh, di alam kubur. Setelah seseorang meninggalkan kehidupan di dunia, kehidupan di alam barzakh sangat dipengaruhi oleh kehidupan seseorang di alam dunia. Dikatakan alam barzakh, barzakh artinya pembatas. Pembatas antara kehidupan dunia dengan kehidupan setelah hari kiamat. Yakni kehidupan di alam kubur. Ketika seseorang meninggalkan dunia ini, wafat, kemudian ditanam di kubur. Di situ pun ada nikmat kubur dan ada azab kubur. Nikmat kubur dan azab kubur sangat dipengaruhi oleh kehidupan sebelumnya seseorang ketika di dunia. Selanjutnya, kehidupan di hari kiamat. Setelah Allah Subhanahu wa taala membangkitkan umat manusia dari kubur-kubur mereka. Untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada seorang pun yang hidup di dunia ini kemudian terluput dari menghadap Allah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Wa kulluhum, dan semua dari mereka, umat manusia ini, atihi, akan mendatangi Allah Subhanahu wa taala, menghadap Allah Subhanahu wa taala, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, farda, seorang diri, tidak ditemani oleh ayahnya, tidak ditemani oleh istrinya, tidak ditemani oleh anaknya, tidak ditemani oleh karib kerabatnya, seorang diri menghadap Allah, mempertanggungjawabkan apa yang pernah dikerjakan selama hidup di dunia ini. Allah tegaskan di dalam firman-Nya yang lain, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Pada hari kiamat itu, yafirrul mar'u min akhihi, seorang akan lari dari saudaranya, berpisah dengan dari saudaranya. Wa ummihi wa abihi, berpisah pula dengan ibu dan ayahnya. Wa sahibatihi wa banih, berpisah pula dengan istri dan anak-anaknya. Ketika hidup di dunia, seseorang ketika ada masalah, dia bisa minta bantuan saudaranya. Dia bisa minta bantuan ayah dan ibunya. Seorang suami bisa minta bantuan istrinya. Seorang ayah bisa minta bantuan anak-anaknya ketika tidak mampu menghadapi masalah yang dihadapi. Namun ketika di akhirat, yaumul qiyamah, ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala, masing-masing menghadapnya seorang diri. saudaranya, saudara kandungnya akan lari, berpisah darinya. Ayah dan ibunya, istri dan anak-anaknya semua berpisah. Apalagi teman, orang-orang terdekat saja tidak bisa mendampingi ketika menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi orang-orang yang hubungannya lebih jauh tidak bisa mendampingi. Ini semua ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah harus difahami dengan sebaik-baiknya. Tidak mungkin kebahagiaan di dunia dan di akhirat jika tidak memahami prinsip ini. Prinsip bahwa hidup di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah. Dan untuk beribadah kepada Allah harus sesuai dengan bimbingan para rasul yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala di muka bumi ini. Prinsip bahwa segala yang dikerjakan di muka bumi ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hari kiamat. Dan ketika mempertanggungjawabkannya, tidak didampingi oleh siapapun, akan tetapi menghadap Allah subhanahu wa ta'ala seorang diri. Dari sini seseorang akan berpikir bahwa ternyata kehidupan ini ada aturannya. Kehidupan ini tidak bisa mengikuti hawa nafsu. Kehidupan ini tidak bisa semaunya untuk bisa hidup bahagia dengan kebahagiaan yang hakiki. Akan tetapi harus mengikuti aturan-aturannya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Di antara prinsip penting pula yang harus diketahui bahwa standar kemuliaan di sisi Allah adalah ketakwaan. Standar kemuliaan di sisi Allah yang berkonsekuensi pada kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat adalah ketakwaan. Sebagian orang melihat ketika seseorang hidupnya banyak memiliki harta, menjadi orang kaya, oh berarti dia hidupnya bahagia, dia hidupnya senang. Satu lagi menilai si fulan menjadi seorang pejabat, berarti itu hidupnya sukses, hidupnya bahagia. Yang satu lagi menilai, wah si fulan banyak anaknya, berarti dia bahagia dan sukses. Si fulan hubungannya luas, dia bisa diterima oleh pejabat ini, pejabat ini, pejabat ini. Komunikasi dengan siapa saja dia bisa, urusannya lancar semuanya. Dia punya niaga jalan lancar semuanya. Oh berarti dia bahagia, dia sukses. Ini banyak terjadi pada manusia di dalam menilai kesuksesan atau kebahagiaan. Di dalam Islam, kesuksesan atau kemuliaan itu terletak pada ketakwaan. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan di dalam Al-Quranul Karim, inna akramakum indallahi atqakum. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah atqakum, adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Ketika seorang muslim sebagai orang yang bertakwa di sisi Allah, berarti Allah memuliakannya, Allah mencintainya, Allah suka dengannya. Jika Allah cinta kepada seseorang, Allah menyukainya, Allah menyayanginya, maka orang itu dijamin hidupnya bahagia di dunia ini. Allah akan mudahkan segala urusannya. Allah akan bukakan pintu rezeki untuknya dari banyak jalan yang tidak disangka-sangka. Allah subhanahu wa ta'ala akan melindunginya. Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaganya. Allah subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan segala permintaannya. Dan itu telah disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam ketika menjelaskan tentang wali dari wali-wali Allah. Seorang berada pada tingkatan wali ketika meraih iman dan taqwa. Alladzina amanu wa hum yattaqun. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah bahwa para wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka dan tidak ada rasa sedih. Tidak ada rasa takut ketika akan menghadapi kematian, akan menghadapi kehidupan di akhirat, karena telah dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala keselamatannya. Dan tidak bersedih pula tentang anak cucu yang ditinggalkannya. Allah yang akan menjaga mereka. Meskipun dia punya anak banyak, Allah akan menjaganya. Demikian dijelaskan oleh ulama. Meskipun yang ditinggalkan itu masih kecil-kecil, secara teori siapa yang akan memberi makan dia? Ayahnya sudah meninggal. Tidak perlu bersedih, Allah akan menjaganya. Alladzina amanu wa hum yattaqun. Mereka lah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, orang yang dicintai oleh Allah karena iman dan takwanya, Allah subhanahu wa ta'ala akan senantiasa memberikan petunjuk kepadanya untuk menjalani kehidupan ini. Dia akan menggunakan lisannya sesuai dengan yang diridhai oleh Allah, menggunakan pandangannya sesuai dengan apa yang diridhai oleh Allah, menggunakan pendengarannya sesuai dengan apa yang diridhai oleh Allah, menggunakan tangannya sesuai dengan apa yang diridhai oleh Allah, menggunakan kakinya untuk melangkahkan kepada hal-hal yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang akan menjaganya, Allah yang akan melindunginya, dan segala permintaannya akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah kesuksesan atau kemuliaan yang hakiki. Prinsip ini banyak tidak diketahui oleh kaum muslimin. Bahkan kadang-kadang di antara kita pun masih ada keraguan-keraguan di dalam jiwa kita tentang prinsip ini. Masih ada yang berusaha untuk memburu dunia dengan mengalahkan prinsip-prinsip ketakwaan. Kalau saya tidak kejar usaha itu, walaupun ada cara-cara yang salah dalam pandangan syariat, saya tidak mendapatkan keuntungan. Saya tidak akan mendapatkan laba. Saya akan rugi. Padahal dalam pandangan Islam tidak seperti itu. Dalam pandangan Islam, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, menjalankan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah, yaj'al lahu makhraja, pasti Allah akan memberikan solusi bagi setiap permasalahan yang dihadapi. Masalah keluarga akan Allah berikan solusi. Masalah ekonomi terkait dengan usaha, niaga ataupun yang semisalnya, Allah akan berikan solusinya. Masalah apa saja yang mungkin dia terasa berat untuk berpikir, Allah akan berikan makhraja. Allah sebutkan dengan bentuk nakirah untuk menunjukkan bahwa jalan keluar itu banyak yang akan Allah berikan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rizki dari jalan yang tidak diduga-duga, tidak disangka-sangka. Karena memang Allah adalah Ar-Razzaq. Allah subhanahu wa ta'ala yang maha memberi rizki. Allah yang mengatur rizki, membagi-bagi rizki kepada hamba-hambanya sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Rizki ibarat kematian. Apabila Allah telah tentukan kepada si fulan, tidak akan meleset satu detik pun. Ketika Allah telah tentukan si fulan akan meninggal dunia pada hari sekian, hari ini, tanggal sekian, jam sekian, menit sekian, detik sekian, pasti tidak akan meleset. Sama halnya dengan rezeki. Walaupun orang itu pada asalnya jauh dari sumber rezeki itu, tempatnya jauh, kalau Allah sudah tentukan, rizki itu akan sampai kepadanya. Walaupun dia bersembunyi di tempat yang jauh, rizki akan sampai kepadanya. Ketika Allah telah tentukan, Allah yang mengatur semuanya. Ketika Allah berjanji untuk orang yang bertakwa, dan Allah subhanahu wa ta'ala sekali-kali tidak akan menyelisihi janjinya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan beri rizki kepadanya dari jalan yang tidak diduga-duga, tidak disangka-sangka, pasti akan Allah berikan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah standar kesuksesan, standar kemuliaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila kita pegang prinsip ini, untuk bisa mulia di sisi Allah dalam kehidupan ini, pasti akan mulia pula di hadapan manusia. Pasti akan bahagia hidupnya di dunia dan di akhirat. Sebaliknya, jika yang kita kejar adalah kebahagiaan dalam pandangan manusia, tidak dalam pandangan Allah, tidak di sisi Allah, maka bisa saja dia mendapatkan kebahagiaan yang bersifat duniawi. Dia banyak punya harta, mobil banyak, kereta banyak, rumah banyak, kebun banyak. Apa yang dia inginkan dari kehidupan dunia mudah dia dapat, dia punya uang. Tetapi pada hakikatnya, ketika jauh dari ketakwaan, jiwanya gersang. Kebahagiaannya bukan kebahagiaan yang hakiki. Dia akan merasakan bangka dalam dadanya, kesempitan. Walaupun harta semua dunia dia miliki, tetapi tidak bisa dibohongi apa yang ada pada dadanya. Ketentraman, kenyamanan tidak didapat. Orang melihat dia, masya Allah, si fulan sudah semua istilahnya dunia di tangannya. Apa saja dia miliki. Tetapi jika jauh dari ketakwaan, kebahagiaan itu hanya bersifat zahir saja. Hatinya akan tetap gersang. Hatinya tidak tenang karena dia sepi dari zikrullah. Zikrullah, mengingat Allah dengan terus mengucapkan secara lisan dan mengerjakan amalan-amalan saleh dalam bentuk perbuatan, menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan. Karena ingat Allah, ingat keagungan Allah, kebesaran Allah, akan menjadikan jiwa tenteram. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, dengan zikir kepada Allah jiwa akan menjadi tenteram. Dan itu tidak didapat oleh orang-orang yang tadi disebutkan. Yang semata-mata dia dapatkan kebahagiaan duniawi, harta benda dia dapat, tapi hakikatnya kenyamanan dan ketenteraman jiwa tidak dia dapatkan. Terlebih dari itu ketika di akhirat, dan itulah kehidupan yang hakiki, yang sebenarnya, kehidupan yang abadi, yang selama-lamanya, dia akan sengsara. Dia akan jauh dari rahmat Allah, jauh dari ridha Allah, akan sedih sesedih-sedihnya, akan sengsara hidupnya, akan menjadi penghuni annar. Nas'alullah as-salamah wal-afiyah. Ini mau lanjut atau istirahat dulu? Baiknya bagaimana? Istirahat sebentar. Baik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.